buat Bang Rana. Buat ini mama ini Bang Rana yang punya pohon duit. Buat Pak Haji Neno, bos dia di Jaya Keramik. Bos diri Jaya. Bos Rana.